Mitra bisnis, selain berwacana untuk menaikkan harga BBM, pemerintah juga berwacana untuk memberikan kompensasi kenaikan harga BBM kepada warga tidak mampu berupa pemberian bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp150.000 per keluarga setiap bulannya yang akan disalurkan kepada 18,5 juta keluarga miskin selama 9 bulan ke depan, terhitung sejak kenaikan harga BBM direalisasikan. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana pemberian kompensasi BLT kepada warga miskin? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak? Itu BLT itu penghinaan bangsa yang luar biasa. Kenapa? Ini pemerintah itu kayak orang kaya, ya. Terus di sekelilingnya orang miskin dibagi-bagi aja duitnya. Ini di seluruh dunia saya baru tahu ada pikiran pejabat yang otaknya kayak orang idiot gitu. Kenapa Bapak menilai seperti itu, Pak Her? Kenapa? Gitu. BLT dikasih dengan asumsi elit kan ini. Wow, nanti tuh kalau rakyat dibagi duit kira-kira 300 ribu dia bisa hidup sebulan gitu. Mana ada? Mana ada pikiran kayak gitu. Dia dapat 300 ribu di depan udah tuh ada tukang al-roji, tukang jual sandal jepit gitu. Lihat aja besok kalau dibagi. Begitu terima duit dia beli. Kenapa? Karena lusa itu tidak ada jaminan bahwa nilai uang yang dia pegang masih sama atau lebih baik, ya. Yang kedua, hidup itu untuk hari ini gitu. Kita ini setiap hari makan, nggak tahu besok makan apa. Yang penting kita makan apa hari ini gitu. Dikasih duit hari ini ya kita belanjain semua lah hari ini. Besok itu urusan Tuhan kan gitu. Wong pemerintahnya nggak ngurus ya kita serahkan aja urusannya pada Tuhan gitu. Jadi Bapak melihat meski pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai, namun tidak ada jaminan gejolak sosial tidak akan terjadi ya Pak Her? Enggak ada kaitannya itu, BLT itu ngambil, ya nanti ribut, dibagi lewat RT, Pak RT-nya yang motong, udah pasti itu. Ini penghinaan terhadap bangsa karena rakyat dibuat seperti pengemis. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.